cinta dirimu lengkapiku. Kamu tahu yang ku mau. Telah ku coba cari yang lain, cuma kamu yang ku mau. Inilah cintaku, inilah sayangku, hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya, kan ku jaga selalu dirimu, dirimu. Tetap kamu yang ku mau. Oh, oh, inilah cintaku. Inilah sayangku, hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya, kan ku jaga selalu. Cool.